kasihanilah daku, kasihanilah daku, mengharap belas kasihmu semenjak dahulu, oh Dewi, kasihanilah daku. Siang ku mengeluh, malam aku meratap. Siang ku mengeluh, malam aku meratap. Bimbang aku selalu, pikiranku tak tetap. Di mana ku berada, bayanganmu selalu menggoda. Kasihanilah daku. Mengapa ku tersiksa dan engkau tak berkata? Mengapa ku tersiksa dan engkau tak berkata? Apakah ku berdosa kalau ku jatuh cinta? Mengapa ku diabaikan setelah hatiku kau tawar? Kasihanilah daku, kasihanilah daku.